vamos a doar yo. Boleh saya dikasih tepuk tangannya yang kompak semuanya? Kanan, kiri, depan, belakang juga. Selamat datang buat para undangan. Kita punya membara lagi yang sebelah kanan kiri juga, yuk. Adela. Thank you. kasih.